Kita berikan satu lagu Nikah Siri. Kita perkenalkan buat dulur-dulur KB Sugeng Nenggah, Sugeng Mesaning atau Paripurna. Yo, kanca-kanca SRG kamu go. Tuh, iku rap-rap.